mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Thank you.